Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi kisah bagaimana sebagai pemudi dan pemuda Muslim untuk menumbuhkan imunitas diri di zaman now, di zaman yang memang luar biasa sekali fitnah-fitnahnya datang dari berbagai sisi kehidupan. Yang mungkin zamannya kita dulu, yang kita yang tua-tua ini mungkin belum ada. Sekarang luar biasa sekali banyak menyerbu ke kehidupan kita, baik di kota-kota ataupun di pelosok-pelosok desa, karena memang jangkauan media yang luar biasa. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu. Kalau yang emak-emak, yang ibu-ibu sudah kenal dengan saya kemarin, walaupun awalnya pesimis tapi ternyata senang dengan saya. Untuk yang pemudi dan pemuda, kenalan dulu. Nama saya Agung Sugiarto, biasa dipanggil Kak Sinyo. Saya kelahiran Kota Magelang, Jawa Tengah, dan masih tinggal di sana bersama satu istri dan dua anak saya. Tetapi karena kesibukan di Yayasan Peduli Sahabat, saya banyak tinggal di Jabodetabek, numpang ya, belum punya rumah sendiri di sini. Pulang kampung sebulan sekali ya untuk menemui istri dan anak saya. Kak Sinyo ini adalah pendiri Yayasan Peduli Sahabat. Apa Yayasan Peduli Sahabat? Yayasan yang membantu orang-orang yang mempunyai orientasi non-heteroseksual. Orientasi non-heteroseksual itu ada homoseksual, biseksual, aseksual, pedoseksual, dan sebagainya. Yang banyak itu yang tetap ingin stay di jalan Allah. Jadi kalau yang pengen berperilaku sebebas-bebasnya, saya nggak bisa bantu. Kita nggak bisa bantu. Kita membantu cuma yang pengen tetap stay di jalan Allah. Peduli Sahabat juga satu-satunya yayasan setahu saya yang di dunia ini yang berdasarkan syariat Islam yang membantu orang-orang tadi. Kalau yang berdasarkan Nasrani, Yahudi, ateis banyak di Eropa dan Amerika sana, tapi yang berdasarkan syariat Islam setahu saya baru Peduli Sahabat yang mempunyai sistem, ada standar operasional prosedurnya, baru kita. Peduli Sahabat juga mendampingi anak-anak yang mania game, mania gadget, mania pornografi. Jadi ada berbagai anak, kalau cuma kecanduan mah masih bisa ditangani oleh orang tuanya. Tapi kalau sudah mania itu sudah gak mau sekolah, ada yang hampir sebulan gak mandi, berani memukul bapak ibunya, berani mencuri uang. Yang terparah yang saya tangani anak Cibinong, sekarang masih saya tangani. Nanti saya habis ini ke sana, sudah hampir 3 tahun gak mau sekolah. Terus kalau di dalam kamar cuma pakai kolor doang, main game melulu, gak mau sholat, gak mau kemana-mana. Kadang hampir sebulan gak mandi gitu ya. Bayangkan sendiri seperti apa baunya, seperti itu. Dan alhamdulillah kok mau dengan saya, karena saya mantan mania game. Jadi contohnya dulu, kalau bagi yang angkatan tua-tua, nah seperti beliau pasti tahu majalah Hot Game-nya, terbitan Gramedia. Saya dulu adalah salah satu kontributor utamanya di majalah Hot Game. Saya kalau lahir di zaman now mungkin sudah jadi YouTuber terkenal ya. Ini beberapa produk Gramedia juga saya yang menggawangi waktu itu, 7 edisi, habis itu enggak saya teruskan. Setelah menikah, punya anak, saya malu kan main game sama anaknya, kalah melulu lagi. Main Crisis Action kalah, Lost Saga kalah, Point Blank kalah. akhirnya menulis buku-buku parenting, bagaimana cara mendidik anak di era zaman now supaya timbuh imunitas di dalamnya. Ini beberapa buku yang sempat bestseller, yang ini sama ini. Kalau ini biasa saja. Juga menulis buku-buku untuk anak-anak, komik. Ini beberapa diantaranya, si Alif. Untuk remaja juga. Nah, ini yang saya bawa sekarang, tapi ini cover lama. Dan tahun kemarin karena saya sibuk kuliah, cuma ada satu buku di Gramedia Pustaka Utama. Saya pendidikan terakhirnya S1 Bahasa Perancis IKIP Yogyakarta atau UNJ. Sekarang sedang menempuh beasiswa S2 Psikometri di UIN Jakarta. Oke, itu saja kenalannya. Nanti kalau mau kenal lebih lanjut, kita bisa setelah acara. Monggo, yang Ihwan di sana. Ya, oke. Karena ini bahasanya tentang pemudi dan pemuda, jadi mohon maaf bagi ibu-ibu ngikutin ya. Jadi saya bicara kepada para pemudi dan pemuda. Oke, semua masalah pemudi dan pemuda, apapun, masturbasi, onani, mencuri, narkoba, merit, beeksi, dan sebagainya, awalnya ini pasti dimulai dari sini. Pasti itu dari kedua orang tua. Apapun masalahnya, di sini yang bermasalah, apapun yang pemudi dan pemuda, pasti dimulai dari sini. Kenapa? Karena kedua orang tua kita tidak mau menjadi sahabat terbaik bagi anaknya, kesepian anak-anaknya. Contohnya, nggak tahu ini umur berapa, kan kalau bisa yang kelas 6 SD ke atas sudah mendapat reproduksi, pelajaran reproduksi manusia. Anak kasihnya dua-duanya umur 6 tahun sudah paham reproduksi manusia. Jadi ketika umur 6 tahun tanya, "Pah, aku asalnya dari mana?" gitu, saya jelaskan. Baik secara jujur, terbuka, tetapi tidak terbuka, disesuaikan dengan kemampuan otaknya. Jadi mereka sudah paham umur 6 tahun dua-duanya. Nah, kalau kalian, saya kurang tahu. Mungkin ketika tanya sama orang tuanya, "Mah, aku asalnya dari mana, beli di toko?" gitu. Saya kurang tahu. Sehingga kalian beli di toko, nyari di toko, gak ada bayi. Akhirnya ketika kenal internet, nyari cara membuat bayi. Jadi ibu-ibu atau pemuda-pemudi di sini, coba lihat berbagai masalah di sekitaran rumah kita. Yang narkoba kek, yang anaknya bandel kek, pasti gak akrab sama kedua orang tuanya. Pasti itu. Orang tua nggak mau mengerti perasaan kita. Misalkan ada putri-putri di sini yang suka sama girl band Korea atau boy band Korea gitu. Orang tua cuma bisa marah-marah doang, gitu. Kamu tuh nggak boleh bukulin. Tapi ketika ditanya, emang ibu tahu ini enggak? Nah, gitu. Atau bapak-bapaknya cuma bisa melarang, kamu nggak boleh main Point Blank, Losaga, Crisis Action, dan berbagai macam game yang lainnya gitu. Kalau Kak Sinyo, anaknya suka apa, saya ikut main. Suka Mobile Legend, Kak Sinyo ikut main supaya tahu apa yang dikerjakan, apa yang dalam isinya dan sebagainya. Bahkan Kak Sinyo sampai sekarang punya tantangan untuk anak Kak Sinyo, kalau bisa mengalahkan main Pro Evolution Soccer sebanyak 10 kali berturut-turut, akan saya belikan tiket Mark Marquez di Sepang, Malaysia. Sampai sekarang belum belum pernah terkalahkan. Paling menang 2-3 kali, nanti kalah lagi, seperti itu. Jadi semua masalah seperti ini dimulai dari kedua orang tua. Ini yang jatuh cinta, coba. Yang pernah jatuh cinta siapa? Yang selain mama ya. Pura-pura kita mama-mamanya enggak ada deh di sini. Malah yang hati mama. Bagi yang pemudi-pemuda, siapa yang pernah jatuh cinta, angkat tangan. Nah, pada takut kan? Pada takut, aneh. Saya kalau mengisi di sekolah-sekolah, saya tanya, siapa yang pernah jatuh cinta, pada takut. Gurunya kan di situ semua. Saya bilang, yang belum pernah jatuh cinta enggak normal berebutan mereka gitu. Seperti itu. Contohnya saya kemarin sudah memberitahu ke emak-emak, misalkan kalian nih yang putri-putri lagi jatuh cinta, kan lagi senang-senangnya nih umur-umur sekian gitu kan, lagi aduh sama Dilan ganteng banget gitu ya. Nah satu ketika kalian masa-masa SMP, SMA jatuh cinta sama seorang laki-laki. Kalian ngomong sama ibunya, mah aku jatuh cinta. Astagfirullah, gak boleh itu, haram-haram lah, seperti itu kan. Betul gak? Jadi ibu bapak lupa bahwa orang-orang, semua orang itu membutuhkan jatuh cinta. Kalau gak jatuh cinta malah gak normal. Kak Sinyo, kalau anak saya jatuh cinta malah saya selidiki siapa orangnya, seperti apa, jadi jauh dan seperti itu, sehingga kita tahu apa yang dirasakan oleh anak-anak kita. Jadi anak-anak Kak Sinyo, semua masalah apapun diomongkan ke kita, ke saya, ke istri saya, nggak pernah ngomong ke orang lain, ngapain nggak? Kita pecahkan bersama. Nah, ketika kalian kesepian karena kedua orang tua gak mau jadi sahabat kalian, maka larinya kemana? Ke teman sebaya. Sayangnya teman sebaya gak semua baik. Hadisnya jelas, kalau kita bermain dengan penjual minyak wangi, dapat wanginya. Kalau kita bermain dengan pandai besi, dapat apinya. Teman-teman itu yang sebaya itu, ayo nyimeng-nyimeng, merokok, nonton pornografi gitu, nonton Dilan dan sebagainya, yang nggak semuanya baik, ada yang baik, ada yang buruk. Contohnya seperti ini, jadi ada temannya disiksa, malah dibully, malah difoto-foto dan sebagainya. Banyak anak-anak yang dibully akhirnya nggak mau sekolah, akhirnya kecanduan game, akhirnya ada yang kecanduan pornografi sampai pindah agama. Saya pernah menangani salah satunya sampai pindah agama, karena apa ya, dibully gitu. Jadi memang luar biasa sekali. Ketika kita tidak punya sahabat di rumah, ibu bawel, cerewet, ngomelnya minta ampun, bapaknya sok jaim, sok cool, gak mau tahu urusan anak, akhirnya kalian mencari teman sebaya seperti ini. Nah, termasuk ketika kita mengucapkan kata-kata yang kasar atau jorok. Misalkan bulian, najis lu, anjrit lu. Orang tua sekarang malah ikut-ikutan kadang. Temen saya ada yang anjrit gitu. Kamu tahu gak artinya? Gak tahu. Anjrit itu anjing, macam astagfirullah gitu. Jadi ucapan-ucapan biasa diucapkan oleh anak-anak zaman sekarang yang luar biasa sekali untuk. Nah, kalau nggak percaya apa pengaruhnya, ini ada salah satu video yang saya ambil di YouTube berdasarkan penemuan Dr. Enomoto dari Jepang, The Power of Water. Walaupun masih menjadi kontroversial, tetapi terbukti penemuan Dr. Enomoto itu sesuai dengan kaidah-kaidah fisika, kimia, dan biologis. Oke, nanti boleh dipraktekkan di rumah. ini dipraktekkan oleh, kelihatan enggak? Saya harus tes di sini soalnya, ngeliat itu. Oleh Emil ya, November 2016. Pindah sana saja kak, biar kelihatan. Ya di sana pindah sana aja, biar kelihatan, enggak apa-apa. Nah, kalau Emil ini menggunakan 3 botol, kalau kakak-kakak bisa menggunakan 2 botol saja. Jadi pertama kita masak beras supaya jadi nasi. Nah, setelah dimasak matang, biarkan uapnya hilang. Biarkan uapnya hilang. Kemudian sediakan 2 botol kaca yang bisa ditutup rapat supaya tidak ada bakteri masuk ke dalamnya. Kalau si Emil ini menggunakan 3 botol kaca. Kemudian dikasih nama. Misalkan kalau kakak-kakak di sini mau praktik, botol yang satu ditulis nasi baik, yang satu nasi jahat. Kalau si Emil ada 3, love, hate sama ignore. Ignore itu nanti dibiarkan gitu. ditempel di botol kaca tadi. Kemudian masukkan nasi yang sudah jadi tadi, setengah-setengah saja, jangan terlalu banyak, setengah saja. Kemudian ditutup rapat. Nah, setelah selesai, kalau bisa ditempatkan di kamar yang berbeda, jangan jadi satu. Kalau si Emil masih jadi satu, saya takutnya nanti terkontaminasi ya, dengan doa yang akan kita omongan atau doa yang kita ucapkan. Nah, setelah ditutup rapat, doakan setiap hari. Contohnya kalau untuk yang tadi, yang nasi baik, misalkan seperti ini, kamu nasi baik, ganteng, keren, mwah, gitu. Seperti itu. Kalau nasi yang jahat, kamu tolol, dongok, goblok, yeah, gitu ya. Nah, kalau di sini, si Emil, I love you, I appreciate you, I care you, dan sebagainya. Kalau yang hate, fuck you, I hate you, dan sebagainya. Yang satu dibiarkan sebagai pembanding, sebagai penyeimbang. Kira-kira kalau enggak diapa-apa kan apa yang terjadi. Nah, setelah sekitar sebulan lebih, apa yang terjadi? Yang didoakan baik itu utuh, bisa dimakan lagi. Utuh. Jadi ibu kalau mau mengawetkan bisa lewat salah seperti ini. Yang didoakan buruk itu keluar jamurnya, bahkan kalau kita prakteknya ini terus-terusan sampai melumer, sampai baunya luar biasa. Nah, apa menurut Dr. Enomoto, air ini, air ini kalau didoakan baik itu kata Dr. Enomoto, kristalnya akan berubah menjadi baik. Kalau didoakan buruk, kristalnya juga akan menjadi buruk. Nah, saya jadi teringat bahwa Rasulullah kalau mau mendoakan orang sakit menggunakan air. Air putih didoakan, diminumkan. Nah, apa hubungannya dengan kita sebagai pemudi dan pemuda? Bayangkan kalian misalkan pas marah sama teman-temannya, tolol lu, goblok, dongok, gitu kan. Kalau pas marah, anjrit lu, anjis lu, gitu. Maka jangan salahkan teman-teman kalian akan seperti yang kalian doakan. Kenapa? Isinya darah, air. Ya kan, dan itu dilakukan di rumah kalian oleh orang tuanya. Contohnya kalau orang tua kalian marah, kadang tolol lu ya anak, gitu-gitu kan. Jadi saya minta nanti sampai di rumah yang orang tuanya nggak datang, kalau pas bapak ibunya marah-marah terus ngomong yang nggak bagus, mendoakannya bagus, stop, please, bapak ibu boleh marah, mau marah seperti apa, tapi doakan yang baik, seperti itu, jangan. Karena pengaruhnya luar biasa. Dan ini terbukti. Kalau gak percaya nanti buktikan sendiri. Nah, termasuk ketika kakak mengucapkan anjrit lu, babi lu, dan sebagainya, kaki empat semua keluar, maka jangan salahkan lama-lama muka teman-teman kalian mirip dengan kaki empat semua. Sikapnya dan sebagainya. Maka kalau kalian marah, astagfirullah, kamu semoga mendapatkan keberkahan, cahaya, petunjuk dan sebagainya, gitu. Jangan malah udah selalu masuk neraka, gitu. Kasian ya. Jadi hati-hati dengan ucapan kalian. Tampaknya baik-baik saja, tapi ternyata luar biasa. Oke, kalau di rumah kita tidak mendapatkan teman karena bapak ibu sibuk kerja dan sebagainya, di teman-teman kita jadi tahu, oh ternyata Kak Sinyo ya, ternyata teman-teman saya brengsek semua, gitu. Akhirnya kalian larinya ke media. Nah, media juga sama saja. Kalau gak percaya, ini ada saya ambilkan dari malas.com. Nah, kita lihat bersama-sama penyakit-penyakit media sekarang. Ya. Nih, penyakit. Maaf karena saya belum bisa memproduksi sendiri, jadi bukan umat muslim yang ini. Suka pamer, nih, suka pamer. Kecanduan like. Semakin banyak yang nge-like, perempuan cenderung selfie ya. Ini penyakit baru namanya nomofobia. Nanti kita bahas sedikit. Nomofobia adalah enggak konsentrasi gitu. Jadi kakak-kakak, adik-adik, jangan heran kalau masakan ibu kalian sekarang sering asin ya. Karena ketika masak sambil WhatsApp-an, garamnya sudah tidak masukkan belum tadi ya? Masukkan lagi. Ini penyakit baru juga, enggak aja zaman dulu. Zaman dulu kalau orang makan ya sudah makan begitu saja. Sekarang kita makan di foto-foto dulu ya. Gue di Bandara Canggih nih lagi. Ini juga penyakit baru. Coba kalau lihat ada orang masuk ke sungai, ada bencana alam longsor, orang sibuk memvideo dan memfoto. Enggak menolong, betul kan? Wah, astagfirullah, astagfirullah gitu doang gitu. Enggak membantu gitu. Dan memang laku di media, laku. Kepo dengan kehidupan orang lain, dia sudah punya pasangan belum ya? Ini yang mama juga sama gitu. Dia sudah punya pasangan belum ya? Dulu yang mencintaiku gitu. Gitu. Terus radiasi jelas sini tengkuk leher. Kalau kalian main Losaga tuh lama-lama sini kapalan nih, tiga jari ini ASDS gitu. Kalau main point blank sininya nanti kapalan. Punggung dan sebagainya ya. Terlalu lama sakit otot, sakit leher. Saya punya ada anak yang dibiasakan main tablet umur 3 tahun sudah silinder. Terus tidak fokus, coba kita kalau pas di KRL orang buka ini, buka WhatsApp, buka ini padahal enggak ada, cuma geser-geser doang. Terus pura-pura bahagia. Ini pura-pura bahagia. Pas lebaran ya kita foto-foto, selfie-selfie satu keluarga, kayaknya aduh itu keluarganya bahagia banget, pada mau cerai gitu ya. Seperti ini. Dan yang terakhir, jangan melihat di kegelapan, karena di kegelapan itu akan mengaktifkan salah satu bagian otak kita, sehingga kita seperti dihipnotis sebetulnya kalau nonton di dalam kegelapan. Itulah kenapa kalau di 21 kita kalau nonton film itu seakan-akan luar biasa. Kenapa? Dalam kegelapan. Nah, penyakit ini enggak cuma menjangkiti kalian-kalian yang masih muda. Lihat emak-emak yang datang ke sini atau bapak-bapak. Sama saja juga kecanduan. Kalau enggak percaya, nanti ya dilihat jam 5 sore, bapak ibunya kan sudah pulang kerja. Lihat jam 5 sore sampai jam 11 malam, siapa orang tua kalian yang tahan tidak pegang elektronika dalam bentuk apapun. Coba siapa? Pasti gak tahan lihat televisi, lihat radio, lihat gadget gitu kan. Sama. Jadi orang tua itu cuma NATO, no action talk only. Kalian gak boleh tuh nonton-nonton jam 9 besok tidur. Tapi ibunya nonton drama Korea gitu kan. Bapaknya cuma nyuruh anak tidur bisa masuk sekolah. Tapi nonton Chelsea lawan Arsenal ya gak bisa. Jadi kecanduan ini gak hanya menjangkiti anak-anak tapi juga orang tua. Kak Sinyo kalau misalkan pas pulang di Kota Magelang ya. Misalkan ini HP-nya Kak Sinyo. Itu saya biarkan begitu saja di meja. Mau Pak Jokowi telpon, Pak Prabowo telpon, gak akan saya angkat. Serius. Untungnya mereka belum pernah telpon ya. Jadi, akhirnya larinya ke media. Nah, media ini banyak mudorotnya katanya. Kata siapa? Kata orang-orang, orang tua kita. Nah, di sini saya ingin fair kepada kalian bahwa yang namanya teknologi itu selamanya netral, nggak ada teknologi jahat atau baik. Bahkan ada orang tua yang mengharamkan media. Anak saya Kak Sinyo kenal nanti gadget bolehnya SMP, monggo itu kebijaksanaan masing-masing orang tua. Tetapi kita harus objektif. Bahwa yang namanya teknologi itu selamanya netral. Enggak ada teknologi jahat atau buruk. Man behind the gun. Senjata itu tergantung dari orang yang ada di belakangnya. Katakanlah ini pisau, bisa untuk memotong kue, bisa untuk membunuh orang, tergantung saya. Mau saya gunakan untuk apa? Nah, ini saya kemukakan beberapa nilai positif dan negatif teknologi supaya apa? Supaya kakak-kakak di sini, ternyata teknologi itu manfaatnya banyak, mudaratnya banyak, tergantung saya mau pakai apa. Kita lihat. Yang pertama, mengasah kreativitas dan ilmu pengetahuan. Tahun 2014 ketika pertama kali Uber booming di Jabodetabek, itu drivernya rata-rata 1 bulan dapat 30 juta bersih sebulan. Driver Uber, sekarang ditutup Uber, diambil alih oleh Grab karena bangkrut untuk yang di Indonesia. Luar biasa sekali. 2015 turun rata-rata 10-20, 2016 jeblok karena ada Grab, ada GoCar, dan drivernya nggak dibatasi. Tetapi zaman sekarang taksi online masih banyak. Kenapa? Masih di atas UMR Jakarta. UMR Jakarta 3,5-an. Mereka rata-rata kotor masih dapat 5 jutaan. Masih enggak percaya. Kasinyo, saya pengin main tempat kasinyo di Citayam atau di Kota Magelang. Saya buka WhatsApp, saya kasih lokasi saya. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik enggak perlu tanya sama orang, sudah sampai di tempat. Pakai Waze, pakai Google Map, 200 meter sebelah Indomaret, belok kanan, lengkap. Bahkan kalau kita masuk jalan tol tuh, kuning-kuningnya ada, kepadatan lalu lintas ada, luar biasa. Oke, siapa penemu Facebook? Siapa penemu Google? Siapa penemu Gmap dan sebagainya? Mark, penemu Alibaba.com dan sebagainya. Orang-orang terkaya di dunia. Ratusan triliun. Bayangkan jika mereka muslim. Gak perlu kita ngemis-ngemis di jalan mendirikan masjid, mendirikan pondok. Pak, ikhlaskan pak, dan ikhlaskan gitu kan. Coba lihat di sepanjang Depok itu, di jalan-jalan berapa masjid ngemis-ngemis. Kalau saya Mark, yang pendiri Facebook, yang ratusan triliun itu uangnya, ini Rumil butuh apa? Rumil butuh apa? Saya dirikan jelek gitu, masjid jelek, building jelek gitu kan. Sayangnya kita bukan penguasa teknologi, mereka yang menguasai teknologi. Contoh yang lain, penyaluran emosi. Manusia itu setiap hari dikasih stres oleh Allah, supaya apa? Supaya kita tahan uji. Nah, kita perlu menyalurkan stres itu lewat sholat, lewat membaca Al-Quran, termasuk lewat media ini untuk melegakan perasaan kita, terutama ini adik-adik yang perempuan. Menurut penelitian, perempuan itu membutuhkan ribuan kata sehari, 20-40 ribu kata. Jadi harus cerewet, ngomel, dan bawel, lega. Itu perempuan. Jadi kakak-kakak ini ya, calon bapak-bapak nanti kalau istrinya cerewet, ya itu dia perempuan berarti ya. Kalau nggak cerewet, nggak ngomel, nggak bawel, malah aneh. Jadi memang supaya lega. Kita nonton Roja TV, Muhammadiyah TV, sampai menangis, ya Allah, ingin surga, ingin mati. Itu melampiaskan perasaan kita. Bapak-bapak, go, ayo Mark Marquez, Rossi, ya Allah. Itu melegakan, termasuk main game, jeder. Nah, saya minta ucapan-ucapannya yang baik ketika nonton media. Contohnya nih, adik-adik, kalau ke warnet, bu, kaki empat semua yang keluar. Gitu kan? Nah, saya minta kalau kalian main Point Blank, Losaga, headshot, astagfirullah, mi, aku mati, mi, gitu ya. Jangan bujuk deh, buset deh, gitu, jangan. Ibu juga kalau nonton drama Korea, pas lihat Lee Min Ho atau Jong Ki, masya Allah, gantengnya, coba suamiku itu, gitu ya. Jangan malah buset deh, ganteng banget ya, gitu. Jadi, media ini salah satu cara untuk menyalurkan emosi secara baik. Contoh yang lain, mengasah interaksi dan kompetisi. Saya ingin tanya, kenapa bapak-bapak atau laki-laki di sini suka sama Formula One, MotoGP, sepak bola, motor gede, memancing dan sebagainya? What? Kenapa coba? Pernah tanya enggak? Kenapa ya aku suka? Bagi yang perempuan, kenapa ingin tampil lebih cantik, lebih elegan dari yang lain? Kerudungnya pilih yang keren, gitu ya. Pakai lamur, pakai pemutih, dempul. Gitu. Coba, why? Kenapa? Perempuan ingin tampil lebih cantik dari yang lain. Pernah nggak tertanya dalam hati? Kenapa coba? Karena sejak kita pertama kali diciptakan oleh Allah, kita disuruh berlomba-lomba. Laki-laki, suami, ketika melakukan hubungan seks dengan istrinya, perempuan rata-rata mengeluarkan 2,5 cc SPRMA. 1 cc isinya 1 juta spermatozoid calon anak. Jadi kita dulu mengalahkan sekitar 2,5 juta calon anak. Disuruh berlomba-lomba menuju ovum. Itulah manusia ingin selalu tampil the best, yang terbaik. Nah itu diakomodir dalam Islam, namanya fastabihul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau Kak Farah tadi ya, donasi buku 10, ibu satu kontainer dong, gitu, jadi lebih baik gitu. Nah media ini salah satu cara untuk kita berinteraksi dan kompetisi. Oh itu punya websitenya Muhammadiyah, keren banget ya, punyanya Salafi jangan kalah dong, harus lebih keren, punya NU juga lebih keren lagi. Nah seperti itu. Jadi media ini salah satu cara untuk mengasah interaksi dan kompetisi, termasuk game. Itu dia terasah otaknya dan kompetisinya. Contoh yang lain, mengasah skill motorik dan bahasa. Ini yang paling mengenaskan dari contoh yang keempat tadi. Ini yang paling mengenaskan yang terjadi di Indonesia. Coba, apa yang terlintas di pikiran kakak-kakak, adik-adik, ketika saya memberitahu kata-kata ini. 1, PS2, PS3, PS4, Xbox Next Generation, Nintendo Wii, PSP Vista. Apa yang terlintas? Lintas apa coba? Yang saya sebutkan tadi, game, ngabisin waktu, ya kan jahat. Siapa? Ya kita sendiri. Kalau nanti ibu-ibu atau bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik berkesempatan ke Eropa, ke Amerika, datang ke biro psikologi, datang ke rumah sakit, di sana yang saya sebutkan tadi sudah untuk kebermanfaatan umat. Contohnya, orang yang terkena penyakit Parkinson, tahu nggak Parkinson? Parkinson itu seperti ini, gitu, kayak orang tua gitu. Kalau di Indonesia masih menggunakan perawat 1 bulan 1,5 juta. Ayo Pak, gerak Pak, suruh gerak sama perawatnya, dilatih. Kalau di sana, di Eropa dan Amerika sudah menggunakan Nintendo Wii. Contohnya seperti ini, pakai Nintendo Wii suruh main pingpong, suruh ngedance dan sebagainya, gitu. Gerak sendiri. Contoh yang lain, di bidang psikologi, ada ibu yang kalau mendengar suara bayinya sendiri bisa dibunuh bayinya, bisa dibanting bayinya, ada baby blue dan sebagainya. Kalau di Indonesia, kita datang ke psikolog 1 jam 500 ribu di Jabodetabek. Kalau di sana menggunakan boneka Tamaguchi, terapinya. Boneka Tamaguchi itu kalau enggak dikasih makan elektronika, ini bisa dibanting, pecah, ganti. Terapinya seperti itu. Di Indonesia, jangankan perawat, jangankan dokter, jangankan psikolog, mahasiswa pun tidak ada yang mau meneliti. Kan apa? Dogma yang ditanamkan orang tua, teknologi adalah kejahatan, buruknya banyak, padahal manfaatnya luar biasa. Oke. Ini sisi positifnya. Sisi negatifnya, banyak, saya kasih 4 juga. Yang pertama, kehilangan fokus. Ini yang ditakuti oleh orang tua sekarang. Apa kehilangan fokus? Anak-anak sekarang nih malas membaca, malas menulis. Karena apa? Sudah dicekokin media sejak kecil. Sehingga mudah terhilang fokusnya. Harusnya menonton segini, ada yang lain seperti itu. Karena apa? Media yang membuat itu. Tahu nggak? Media ini minimal ada 5 stimulus di otak kita dibandingkan dengan tanpa media. Kalau gak percaya, 1, cahaya. Ini cahaya. Ini stimulusnya sendiri di otak kita. Yang kedua, warna. Beda kan? Merah sama hitam. Dan yang ketiga, gerakan. Itu stimulusnya beda di otak kita. Lewat mata minimal ada 3 tadi. Lewat telinga minimal ada 2 door. Kita tutup mata kita dari telinga ke otak. 1 door kita buka, kita matchingkan suara dengan peluru swing swing swing dari telinga ke otak, ke mata, kembalikan ke otak. Sudah 2 stimulus sendiri di telinga. Makanya kalian kalau sedang nonton Naruto, nonton Dilan ya, pas nonton gini, ibu kalian manggil, "Nak, makan dulu. Nak, sholat dulu." Kalian cuma seperti ini. Enggak goyah sama sekali. Kenapa? Kalian sedang terperangkap oleh media di otak kalian, lima stimulus. Sementara suara ibu cuma satu, mantul. Bul. Kesalahan fatal jika orang tua kalian membolehkan makan sambil nonton TV. Kesalahan fatal. Kenapa? Enggak merasakan apa yang kalian makan. Kalau enggak percaya, yang punya adik-adik kecil nih, umur segini, mau 5 tahun. Dek, sini dek. Nonton Naruto, nonton Sound the Ship sambil abang suapin, sambil kakak suapin. Pas disuapin sambil nonton, kakak ambil kertas atau tisu atau daun dimasukkan ke suapannya. Mari dek, gitu kan, nyam nyam nyam nyam, nggak merasakan. Kesalahan fatal itu. Kalau di rumah Kak Sinyo, nonton ya nonton, makan ya makan, pilih salah satu. Apa akibatnya? Kita kehilangan fokus. Kalau enggak percaya, 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 10, 3 sama dengan 15, 4 sama dengan 20, 5 sama dengan 1. Yang jawab 25 pasti enggak fokus. Masih enggak percaya? Kak Sinyo ingin membeli HP seharga 10 juta. Enggak yang Oppo itu kan murahan Oppo. 10 juta dong, Apple kroak gitu. Tapi ngutang. Ngutang sama Mas Ari 5 juta, sama tuan rumah 5 juta. 5 tambah 5 berapa? 10. Kak Sinyo datang kantor HP. Bang, beli HP seharga 10 juta. Alhamdulillah Kak Sinyo, pendatang pertama hari ini diskon 3 juta. Alhamdulillah, saya bawa HP seharga 7 juta plus sisa uangnya potongannya 3 juta. 3 tambah 7 berapa? Yang jawab emak-emak ya. Pinter emak-emak ternyata. Sampai di kos-kosan Kak Sinyo mikir, waduh, cicilan bulan depan banyak banget nih. Saya kembalikan 1 juta ke Kakak Ari, 1 juta ke ibu. Kalau dihitung ulang, hutang saya 4 juta di Kak Ari, 4 juta di Kak Vera, sisa yang saya pegang 1 juta. 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan 9 juta. Pertanyaan Kak Sinyo, yang 1 juta hilang kemana? Enggak fokus kan? Itulah orang, jangan kan anakan orang tuanya aja enggak fokus, bingung. Yang kedua, penurunan fisik, mental, radiasi, ya jelas tadi sudah kita bahas. Nah, ini yang ditakutkan oleh orang tua sekarang. Cheat, menipu, curang, suka menipu, suka mencurang, biasa. Kenapa? Media mengajarkan seperti itu. Bagi yang laki-laki nih, main Losaga, main Point Blank, sekarang gak sabaran, akhirnya di-cheat, di-crack. Harusnya ditembak dar, berkurang darahnya, ditembak berkali-kali, gak mati-mati gitu. Di-cheat, di-crack. Kalau kalian yang main GTA San Andreas, pasti tahu Hey Soyam gitu kan. Ya, yeah, ketawa mereka. Kalau yang perempuan, sama saja, kasihnya saya kan gak main game, sama saja. Kalian terkontaminasi dengan iklan-iklan. Enggak ada iklan nomor 2. Iklan nomor 1 semua kan bohong. Enggak mungkin kan iklan nomor 1 semua. Contohnya Citra Wet Lotion. Wah, bikin pemutih. Kalian beli Citra Wet Lotion harganya 15.000 yang kecil gitu. Tagline-nya Citra Wet Lotion with Mutiara. Pertanyaan Kak Sinyo, mutiaranya seberapa sih? Bahkan pons berani pons with gold. Goldnya seberapa? Kuning semua itu ponsnya. Sehingga anak-anak sekarang mudah berbohong. Kenapa? Iklan. Zaman Kak Sinyo dulu nih, kalau bapaknya gini, nak, nanti kalau ada tamu, bapak lagi tidur, bilang jangan ada bapak di rumah ya. Bilang lagi pergi, tok tok tok, assalamualaikum, bapak ada. Kasihnya lebih baik dimarahin oleh orang tua daripada berbohong. Anak-anak sekarang, ibu-ibu jangan heran kalau muda berbohong karena iklan. Contohnya suruh selfie saja. Kepala sekolahnya, hei warga, warga sekolahan, kumpulkan foto selfie kalian untuk kegiatan ini. Berlomba-lomba mereka selfie. Nah yang perempuan, aduh ada jerawatnya nih, malu sama bapak kepala sekolah yang ganteng gitu kan. Akhirnya kalian foto pakai 360 biar kinclong. Berbohong. Harusnya kan apa adanya mestinya. Dan sia-sia atau wisdom time. Ini adalah beberapa nilai positif dan negatif di anak-anak. Supaya apa, kalian tahu, oh ternyata teknologi itu manfaatnya banyak ya, negatifnya juga banyak. Nah kita pilih yang ini dong, jangan yang negatif. Oke, ini ada 20 profesi atau pekerjaan yang Kak Sinyo susun secara acak. Siapa yang bisa menyusun paling banyak selama 1 menit, nggak boleh bekerja sama lo ya, selama 1 menit disusun jadi pekerjaan, siapa yang paling banyak dapat hadiah dari Kak Ari ya. Oke, siap ya, nggak kelihatan ya, saya duduk. 1, 2 start, mulai dalam hati dulu. Saya kasih waktu 1 menit. Nggak boleh bekerja sama, dalam hati saja, enggak usah disuarakan. Siapa yang paling banyak akan dapat hadiah dari Kak Ari berupa satu tisu cantik. Ya, ditahan Bu, di dalam hati saja, jangan kerjasama. Tiga puluh detik. Latihan fokus ini, latihan fokus. Ayo fokus. Jangan senyum-senyum, Pak. Ayo, Pak. Dipecahkan. 45 detik. Yang paling banyak dapat hadiah ya. Nanti hadiahnya tanyakan ke Kak Ali. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Siapa yang dapat 5? Tunjuk jari. 6? 6 ada? 6? 7? 8? Di atas 7? Enggak ada? Ya, silakan Kak. Sebutkan apa saja. Pilot? Karyawan? Penyanyi? Reporter? Masinis? Dosen? Oke, nanti minta ya, nanti minta hadiah beliau ya. Oke, satu lagi, kita belajar fokus. Fokus enggak? Oke. Bismillah. Ini warna apa? Yang kenceng. Warna apa? Kuning. Warna apa? Kuning. Nah, inilah tandanya orang Indonesia enggak fokus. Mestinya kalau ibu, bapak, kakak-kakak kan, Kak Sinyo, minta maaf. Warna apanya ya? Nah, seperti itu kan. Sebutkan warna tulisannya. Warna tulisannya apa? Sekali lagi. Siap? Oke. 1, 2, 3. Ini pasti hitam. Nah, itu adalah contoh enggak fokus yang terjadi di anak-anak kita hari ini. Nah, jika di rumah kita kesepian Di teman sebaya kita enggak mendapatkan teman. Di media isinya seperti itu, maka larinya ke alkohol, ke judi, ke narkoba, dan ke seks. Nah, Kak Sinyo ingin bicara kepada yang putri dulu, yang perempuan dulu, yang ahwat dulu. Yang laki-laki pura-pura enggak dengar ya. Bagi yang perempuan, bagi yang ahwat, bagi yang wanita, setelah laki-laki balik, akil itu 10 tahun akalnya. Balik itu 10 tahun sampai 15 tahun. Kalau sudah balik laki-laki itu, maka dia memproduksi sperma. Setiap 3, 4, 5 hari sekali kantung sperma laki-laki penuh. Itulah kenapa dia ingin dikeluarkan. Itulah kenapa setiap 3, 4, 5 hari sekali matanya laki-laki jelalatan kemana-mana. Kenapa? Dia membutuhkan stimulus lewat mata atau lewat telinga. Gak bisa cuma disuruh diam terus bisa keluar sendiri, gak bisa. Nah, jadi urusannya laki-laki, urusannya cuma sperma, titik. Apakah laki-laki punya cinta? Jawabannya cuma ada dua, kalian mau pilih yang mana? Satu, tidak punya cinta. Dua, punya banyak cinta. Mau pilih yang mana? Serius? Laki-laki cuma ada dua itu, mau pilih yang mana? Mau pilih yang tidak punya cinta? Berarti kalian seumur hidup, hidup dengan laki-laki yang tidak mencintai kalian. Kalau kalian memilih yang mempunyai banyak cinta, ya siap dipoligami. Kalau ada laki-laki yang mengatakan seperti ini, kamu adalah satu-satunya wanita yang aku cintai di dunia ini, bohong. Kalau laki-lakinya bilang, kamu adalah wanita yang paling aku cintai, mungkin, mungkin. Jadi, jika ada laki-laki yang mendatangi kalian untuk memacari, untuk menjadikan kalian pasangan ilegal selain pernikahan atau lamaran, maka kalian sedang menjadi perek, perempuan eksperimen. Serius? Laki-laki yang menghormati kalian sebagai perempuan, sebagai wanita, entah dia cinta atau tidak, maka akan mendatangi bapak ibu kalian dan melamar kalian sebagai istrinya. Itu laki-laki gentleman. Tapi kalau kalian cuma dijadikan pacar sebagian, dia sedang bereksperimen. Besok-besok kalau ada laki-laki yang mendatangi kalian, ih kamu cantik banget kayak namanya, kamu mau mengeluarkan spermamu ya, gitu saja. Serius. Nah, jika kalian sudah tahu, ih ternyata laki-laki seperti itu ya. Nah, masalahnya kebalikan dengan laki-laki, perempuan itu perasaannya, cintanya, hatinya. Beda dengan urusan seks itu nomor sekian bagi perempuan. Nah, sayangnya kadang kita sebagai perempuan enggak mendapatkan itu di orang tua, di bapak. Bapak seharusnya adalah cinta pertama kalian, seharusnya. Kalau kalian mencari suami kok enggak ingin seperti bapaknya, hati-hati, kalian sedang bermasalah. Kak Sinyo, aku kalau mencari bapak ya mencari suami seperti bapakku. Kalau perlu lebih ganteng, lebih kaya, lebih soli. Jangan lupa tiga hal ini ya. Tapi minimal, oh kalau kalian mencari suami kok ingin seperti bapak, aman. Nah, ketika kalian enggak mendapatkan cinta, kalian akan mencari di lawan jenis, mencari perhatian. Wah, dia ganteng banget ya. Mencari perhatian untuk apa? Perasaannya yang kosong tadi di lawan jenis. Setelah Kak Sinyo tahu, ih ternyata laki-laki urusannya cuma itu ya, kalian akhirnya ke sesama jenis. Hati-hati. Jika Dua-duanya adalah heteroseksual. Perempuan yang tertarik dengan lawan jenis, maka bisa menjadi soulmate seumur hidup, sahabat seumur hidup. Itu perempuan. Sejak SD bersahabat, bisa ternyata sampai menikah tetap bersahabat. Itulah perempuan. Enggak ada di laki-laki, jarang. Tapi jika yang satu adalah buci, perempuan yang tertarik sesama jenis, awalnya cuma curhat, awalnya cuma sharing, lama-lama jatuh cinta. Perempuan kalau sudah jatuh cinta bisa rela melakukan apapun, termasuk seks sesama jenis. Nah, bagaimana ciri-ciri perempuan kalau jatuh cinta? Kalau laki-laki mah urusannya gampang, ada yang nongol gitu kan. Kalau yang perempuan, coba ciri-cirinya apa? Belum tentu nih ibu-ibu yang di sini tahu. Catet, nggak ada yang nyatet ya. Ciri-cirinya, kalau kalian sedang jatuh cinta, ada empat. Kalau empat-empatnya ini hadir di satu makhluk yang sama atau satu individu yang sama, kalian sedang jatuh cinta. Tapi kalau cuma satu, pokoknya salah satu, salah dua, salah tiga, enggak, kalian sedang simpati saja. Yang pertama, ketika bertemu dengan makhluk itu, dengan individu itu, detak jantung kalian lebih, detaknya lebih cepat, aliran darah mengalir sangat cepat, biasanya disertai dengan mules-mules di perut seperti ada kupu-kupu yang berterbangan. Itu enggak ada di laki-laki, cuma ada di perempuan kupu-kupu itu. Di laki-laki enggak ada. Yang kedua, selalu ingin bersama individu itu. Dia di kantin, aku gak punya uang, minjem-minjem uang, aku mau ikut ke kantin, lihat dia. Yang ketiga, selalu ingat dia dimanapun, sholat inget dia, makan inget dia gitu. Pas di WC lihat kecoa inget dia gitu. Ih, kok sama persis gitu. Kasihan kecoanya ya. Yang keempat, cemburu atau tidak suka ketika ada orang lain dekat sama dia. Hati-hati, jika empat hal ini hadir secara bersamaan di satu individu yang sama, kalian sedang jatuh cinta. Entah dengan lawan jenis ataupun sesama jenis. Kak Sinyo, bagaimana kalau saya sudah terlanjur jatuh cinta, Kak Sinyo, sementara orang tua gak mau mengerti perasaan saya? Banyak teknik, salah satu contohnya, kalian ambil kertas, tulis, ya Allah, aku kangen dia, ya Allah. Setelah selesai ditulis, kalian ambil korek api, dibakar, cess, pss, angin, sampaikan ke dia. Pada ketawa, ya Allah, gak percaya. Tanya guru biologi, tanya guru fisika, tanya guru kimia. Mungkin gak ketika saya ngomong, ya Allah, aku cinta ke Ari, Ri, sampai di kesana, bisa gak? Udara yang saya sampaikan tadi, bisa sampai ke dia gak? Mungkin gak? Mungkin. Dihirup oleh ke Ari, masuk ke jantungnya, ke keping-keping darahnya, sampai di hatinya, sampai ke otaknya. Jangan salah, banyak tekniknya ya. Jadi please, di perempuan, jagalah cinta kalian, perasaan kalian, jangan diberikan 100% kepada siapapun. Karena apa? Begitu kalian jatuh cinta, melupakannya bisa 5-10 tahun. Itu perempuan. Jadi dulu ibu-ibu kalian ini ketika menikah pasti masih ada sisa-sisa cinta yang dulu. Serius. Enggak ada di laki-laki. Laki-laki mah istrinya meninggal sekarang, nanti sore pas di kuburan, ya Allah, yang menemaniku siapa nanti malam gitu. Laki-laki. Oke, gitu ya. Jadi jagalah perasaan cinta kalian. Jangan diberikan pada siapapun sembarangan. Sekarang Kak Sinyo ke yang laki-laki. Pura-pura kalian gak mendengar. Aduh, saya gak bisa bergerak nih. Yang laki-laki, ketika kalian 10 tahun sudah akil, sudah bisa membedakan benar dan salah. Kemudian balik itu 10 tahun sampai 15 tahun. Apa balik? Sperma kalian sudah diproduksi. Biasanya ditandai dengan mimpi basah. Semoga yang datang ke sini sudah mimpi basah ya. Yang belum, ya ditunggu saja. Nah, urusannya di laki-laki adalah bagaimana membuang sperma secara halal. Ya, jadi kalau sperma itu sudah penuh di kantung kita, kita nggak fokus, badan kita rasanya gerab, emosian, marah-marah, dan sebagainya. Bagaimana cara mengeluarkan sperma secara halal? Rasulullah mengajarkan lewat puasa. Yang pertama. Yang kedua, olahraga secapek-capeknya. Makanya olahraga dalam Islam keren-keren. Renang, renang itu ya Allah, kalau sudah bergerak badan semua kita capek tidur. Memanah, berkuda dan sebagainya. Yang betul-betul capek. Nanti kalau capek, maka sperma akan keluar dengan sendirinya. Tanpa mimpi atau pakai mimpi. Ya. Hati-hati kalau kalian ketika mimpi basah, mimpinya dengan sesama laki-laki. Segera lapor orang tua kalian. Tandanya kalian ada indikasi tertarik sesama jenis. Kalau mimpinya dengan perempuan dan sebagainya, alhamdulillah, gitu ya. Kasinyo, bagaimana sih hukum onani atau masturbasi mengeluarkan sperma secara manual, secara pakai tangan dan sebagainya? Kita lihat secara tiga hal. Satu, secara agama ada tiga pendapat. Pertama, banyak ulama yang mengharamkan, tidak membolehkan. Yang kedua, ada ulama yang membolehkan. Salah satunya Imam Ahmad kalau tidak salah. Yang ketiga, ada ulama yang membolehkan dengan syarat. Apa maksud syaratnya? Syaratnya seperti ini. Kalian sudah puasa, sudah olahraga, tetapi katakanlah kalian tinggal di England, di Inggris sana, paha perempuan ada di mana-mana gitu, nggak kayak perempuan di sini ditutupin. Daripada kalian zina, ditakutkan zina berjamaah, maka onani atau masturbasi dalam keadaan darurat sipil seperti itu dibolehkan. Secara agama ada tiga pendapat, monggo mau pilih yang mana. Yang kedua, secara biologis. Secara biologis, penis itu atau kemaluan laki-laki itu kulitnya tipis. Dia kalau digesek-gesek memang akan nikmat sekali, darahnya masuk ke dalam penis sehingga penis kalian berdiri. Nah, kalau ini sudah digesek-gesek sejak kalian SD, SMP, SMA, mahasiswa, lama-lama kulitnya tebal sehingga susah untuk terangsangnya. Harusnya ketika kalian menikah nanti, kelak melihat istrinya di kamar pakai baju yang tipis dan sebagainya, kalian sudah tertarik hasrat seks untuk melakukan dengan istrinya. Tapi karena kalian sudah biasa onani, masturbasi sejak SD, akan timbul penyakit-penyakit yang tidak akan masuk di akal kita. Contohnya, ketika Kak Sinyo di Malaysia, itu punya teman maknyah. Maknyah itu sebutan waria di sini, ya. Di sana disebut maknyah. Ketuanya malahan. Tapi mantan. Nah, dia dulu punya klien, klien waria atau pemakai waria itu orang-orang heteroseksual yang tertarik dengan lawan jenis. Enggak mau orang homoseksual sama waria, jijik. Nah, ada salah satu kliennya tuh, dulu ketika di hotel, ketika mau main sama dia, itu ketika melakukannya, tahu-tahu enggak seperti ini. Dia duduk setengah jongkok, mukanya menghadap ke atas, mulutnya menganga. Harus dikencingi dulu oleh warianya tadi, baru hasratnya baru bangkit. Secara psikologis, kalau kalian melakukan merasa berdosa, aduh ternyata banyak ulama yang mengharukan, tapi melakukan terus merasa berdosa, numpuk-numpuk, kalian bisa impoten, layu sebelum berkembang. Kenapa? Merasa bersalah. Atau ketika sudah punya istri, kalian masih melakukan onani atau masturbasi. Itu secara tiga hal, agama, biologis, psikologis. Nah, pesan Kak Sinyo terakhir, hati-hati dengan virus atau penyakit jika kalian melakukan. Ada yang melakukan dengan binatang. Ya, nanti buka Facebook saya, baca sendiri.

anak SMP, SMA ini tahu ya kira-kira bahasa Inggrisnya. Ini ada bapak-bapak memperlihatkan alat kemaluannya. Anak-anak seperti sudah seperti ini. Biasa mah kayak gitu di internet banyak, kita butuh praktek. Itu seperti itu anak-anak sekarang. Malah cuma gambar kemaluan mah di internet banyak. Nah, apa penyebabnya sehingga yang diserbu adalah kalian yang muda-muda? Kita lihat ya, saya ambilkan dari SME, saya salah satu anggota SME. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau napsa. Dan ternyata, penyebab paling rusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi napsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu napsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi.